السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat bagian bab faraid, sekarang sampai kepada bab rad. Dari sebelumnya adalah bab al-aul, sekarang rad dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadil Muqni', di mana sebelumnya aul yaitu siham bagian masing-masing lebih banyak daripada pembaginya. Ya. Sekarang kebalikannya, di mana bagian masing-masing kurang dari pembaginya. Apa yang harus kita lakukan? Baik. Takrasya. Bismillahirrahmanirrahim. Taala wa in baqiya ba'dal furudi sayun wal asbah raddu ala kulli fardin radda. Naam. رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. Dan apabila ada tersisa setelah pembagian ahli waris sebagian dari harta waris dan tidak ada asabah, رد على كل فرض, maka dikembalikan sisa kelebihan harta kepada ahli waris sesuai dengan kadar masing-masing. غير الزوجين, itu selain az-zawjaini, selain suami dan istri. Bila ada tersisa, apa yang dilakukan? Ini dinamakan dengan rad. Dalam hal ini yang mengambil sisa, seumpama seseorang wafat yang tinggal ibunya, kemudian Satu saudari seibu. Coba kita tulis. Dalam kasus orang wafat, ahli warisnya ibu, kemudian Satu saudari seibu. Untuk ibu 1/3, karena saudari satu orang. Untuk saudari 1/6. Ini kan ada sisa pasti. Sisa kalau kita katakan dari 6 kemudian 2, 6 dibagi 3 2, 6 dibagi 1 sisa 3. Ini sisanya untuk siapa? Ya, ini yang dinamakan dengan rad. Para ulama berbeda yang tiga ini untuk siapa. Ya, sebagian para ulama mengatakan sisanya ini dikembalikan kepada ashabul furud, yaitu ibu dan saudari seibu, kecuali suami. Maka kalau di sini ada suami, suami tidak dapat sisa tiga ini. Sisa tiga tidak dapat. Ini yang merupakan mazhab Hanabilah dan Hanafiyah, dan ini yang diperkuat oleh banyak para ulama Hanafiyah dan Hanabilah dan Hanafiyah. Adapun mazhab yang kedua, yaitu mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah dan Malikiyah, mereka mengatakan bila 1/3 ini untuk Baitul Mal, yang 3/6 untuk Baitul Mal. Baitul Mal bukan BMT. BMT lembaga keuangan, sifatnya bisnis. Baitul Mal itu bukan lembaga bisnis. Yang dimaksud dengan namanya sama-sama Baitul Mal, tetapi makna baitul mal di dalam kitab-kitab para fuqaha kita itu adalah kas negara. Berarti penggunaannya untuk maslahat semua kaum muslimin. Ya. Dan namun mereka memberikan syarat. Syafi'iyah, ulama, para ulama Syafi'iyah memberikan syarat untuk baitul mal dengan syarat jika muntazim. Muntazim. Ya, muntazim itu rapi catatannya, tidak ada kezaliman, tidak ada korupsi di sana dan seterusnya. Ya. Bagaimana kalau kita praktekkan di negara kita sekarang? Kita negara tidak punya baitul mal. Diserahkan pun ke negara, saya tidak tahu, setahu saya tidak ada rekening yang menerima hibah dari masyarakat ke Kementerian Keuangan. Ya. Kalaupun ada, apakah muntazim atau tidak, ini juga mungkin meragukan. Karena kasus-kasus penggelapan uang negara di negara kita sangat marak. Ya. Maka kalau pendapat ini baitul mal muntazim, diberikan ke baitul mal. Sekarang kondisi di negara kita kan tidak begini. Berarti pendapat ini mereka tetap mengatakan kalau tidak baitul mal tidak muntazim atau baitul mal memang tidak ada, ya, maka ini mereka juga mengatakan dengan rod, ya, mengatakan juga dengan rod, ya. Dalam kasus yang sekarang ini di sini kan tidak ada istri atau suami, maka langsung tidak perlu dibagi, kan dibagi 6, langsung saja kan sisa 3, langsung saja mereka kalau kemarin 2, 1 jadi 3 kan, ya, maka 6 berubah menjadi 3. Jadi masing-masing 2/3, 1/3, ya. Dan 2/3 tentu lebih banyak daripada 2/6. 1/3 tentu lebih banyak daripada 1/6. Maka mereka mengambil sisanya dibagi kembali ke ashabul furud. Ini menurut mayoritas para ulama yang mengatakan dengan rad. Tapi sebagian para ulama yang mengatakan dengan rad, tetap kalau ada suami, kalau tadi mu'alif mengatakan kalau ada suami, suami tidak dapat rodnya, atau ada istri, istri tidak dapat rodnya. Ya, bagaimana kita mengerjakannya? Andai dalam kasus ini umpamanya di sini ada istri, kita tambahkan istri, atau kita halaman baru aja lah, ya. Ada suami, ada ibu, satu saudari, ya, suami karena tidak ada anak dapat setengah. Kalau setengah berarti itu bukan rod aul. Kita ganti sama istri lah. Istri dapat seperempat. Ibu seperenam. Sepertiga. Ada saudari. Karena saudari satu orang, kalau dua saudari seper 6. Ya, ini kan ada sisa kan? Sisa. Karena ada sisa, maka ini dapat satu, ini sisa satu dibagi kemari. Ketika satu, ketika dapat satu, satu berarti ini empat di sini bagiannya. Kemudian yang sepertiga dengan seperenam mereka langsung rod, berarti rodnya di sini dari sepertiga dari jadi enam tiga ya, enam dibagi tiga dua, dua ya Syekh, enam dibagi enam satu, berarti di sini masalah tiga. Ya, dalam kasus ini istri tidak dapat, tidak dapat rod. Ini menurut mayoritas para ulama yang mengatakan rod. Ini maaf sedikit agak jelimet, mohon ikutin dengan seksama kalau tidak ikutin lagi rekamannya. Di sini istri tidak dapat menurut mayoritas para ulama karena dalil rod adalah apa yang menjadikan dalil mereka firman Allah wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, dan kerabat-kerabat dekat itu lebih berhak daripada yang lainnya. Tadi kenapa pendapat Syafi'iyah dilemahkan oleh pendapat yang mengatakan rad? Kalau dikembalikan ke Baitul Mal berarti dalam hak Baitul, dalam hak Baitul Mal kan juga ada hak para ahli waris ini untuk sisa tadi, karena mereka bagian dari kaum muslimin, ya, karena mereka adalah bagian dari kaum muslimin. Maka sekarang mereka haknya dua, hak sebagai salah seorang dari kaum muslimin, hak yang kedua mereka adalah zawil arham, ya. Karena itu mereka mendapatkan rad. Adapun istri dan suami kan tidak zawil arham dari yang meninggal, kecuali mereka nikah masih ada hubungan kerabat, masih ada hubungan rahim, seperti menikahi anak paman atau anak bibinya, ya, itu akan dapat dia sebagai rad juga. Tapi rad sebagai rahim kerabat bukan rad karena dia suami, menurut pendapat para ulama tadi yang mengatakan hanya untuk istri suami. Maka dalam hal ini nanti akan kita kerjakan juga bagaimana kalau istri dapat. Maka dalam hal ini, ini 4 dikali 3 untuk agar bisa dibagi semuanya, 4 dikali 3 sama dengan 12, 1 kali 3 3 3 dikali 2 maaf 1 dikali 3 3 mungkin iya betul 2 dikali 3 3 3 dikali 1 dikali 2 6 3 dikali 1 3 pas 12 3 6 3 12 habis dibagi hartanya. Ya, ini menurut pendapat yang istri tidak dapat. Menurut pendapat yang istri dapat, dan ini diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, di mana kasus yang terjadi di masa beliau, seorang wafat dan ada suaminya dan tidak ada ashabah dan tidak ada sabul furud, maka Utsman memberikan kepada suaminya seluruhnya. Maka para ulama, sebagian ulama yang mengatakan suami dan istri juga dapat, ya, mereka mengatakan Utsman memberikannya kepada seluruh istrinya, berarti dia menerimanya sebagai ashabah, sebagai ashabul furud, dan sisanya adalah rad, bukan ashabah, sisanya adalah rad. Ini pendapat yang istri juga dapat. Ya, Kemudian dan pendapat ini diperkuat oleh Syekh Utsman bin Taimiyah, kemudian dipilih oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, di mana istri juga dapat rad. Kemudian kembali kepada hukum asal daripada penerapan syariat Allah dalam hal pembagian waris adalah keadilan, dan adil Allah yang menentukannya, ya. Dan sebagaimana dalam masalah aul, istri dan suami berkurang haknya, kan, ya, masih ingat, berkurang haknya ketika pembagian lebih banyak, siham bagian ini 3, 6, 3 ini lebih banyak daripada pembaginya 12 umpamanya sini 5, 6, 3, 4 lebih banyak daripada 12, istri ikut berkurang. Kenapa ketika ada sisa mereka tidak dapat, ya? Maka wallahu alam, ya, dalam hal itu pendapat yang kita katakan tadi, pendapat Syekh Utsman bin Taimiyah dan pendapat Syekh Abdul Nasir Sa'di, mereka mengatakan semuanya tidak dapat. Coba kita kerjakan dengan pendapat kedua yang semuanya dapat, berarti pembagiannya adalah 1/4, ya, 1/3, ya, 6, 3, 4, berapa? 12 bagi 4, 12 bagi 3, 4, 3, ya, 12 dibagi 3 4, 12 dibagi 6 2, 3, 4 2, 7, 9 nanti ini 9. 9 ini dinaikkan ke atas bagaimana kemarin berkurang berlebih, dinaikkan ke atas, naikin ke atas 9, ya, berarti 3/9, 4/9, 2/9. Ini pendapat Ibn Taymiyah. Dan Syekh Nasir Sa'di. Ya. Wallahu a'lam. Mana yang rajih, Ustaz? Kalau saya secara pribadi merajihkan pendapat yang kedua ini, semuanya dapat. Karena lebih dekat kepada keadilan. Ya. Baik. Allahu barik. Selesai. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan terkait dengan permasalahan rad dan pendengar serta pemirsa Raja TV. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan secara langsung untuk sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-823-6543. Secara langsung dalam bab muamalah secara khusus, ya. Dan kita berikan untuk satu telepon yang pertama, silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Di Falah di Serang. Baik, silakan Falah. Pertanyaannya. Silakan, akhi. Syukran, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya, kebetulan kami punya mertua. Bapak mertua itu meninggal tahun 2010. Sebentar, namanya siapa, Fi, biar kita sudah menyelesaikannya. Pak Joko. Pak Joko wafat 2010. Terus tahun 2021 bulan Februari kemarin kebetulan kakak ipar saya meninggal. Anak Pak Joko wafat. Anak Pak Joko. Namanya? Iya. Namanya siapa? AA, dikata sebutnya AA. Ya udah, ya. Pak Joko aja daripada AA. Nah, 2000 berapa? 19, 2020? 2021 Februari. Terus? Lalu ibu mertua saya meninggal bulan Maret 2021. Istri Pak Joko? Istri Pak Joko, betul. Di sini mohon maaf Ustaz, mohon arahannya untuk pembagian warisnya seperti apa. Jadi pada saat bapak mertua meninggal itu meninggalkan istri, satu anak laki-laki. Ayah ibunya masih hidup? Sudah meninggal. Ini yang wafat Februari laki, anak laki atau perempuan? Anak laki, AA. Terus? Satu anak perempuan? Dua anak perempuan. Dua. Ya. Sebentar. Kalau di pertemuan depan kita akan membahas tentang munasakhat. Ya. Ya. Itu bila belum dibagi warisannya dan kasusnya seperti ini, bisa kita jadi satu ikan. Tapi mungkin berpikirnya lebih susah menghitungnya. Kita yang pelan-pelan aja, yang simple aja dulu. Baik, baik. Jangan jadi hybrid nanti malah pusing. Ya. Baik, Ustaz. Ya, dibagi dulu satu persatu hartanya. Baik, Ustaz. Ini semua harta belum dibagikan ya? Belum, Ustaz. Ya, itu dia. Kalau dibagi satu persatu mungkin lebih gampang. Kalau disatukan nanti permasalahannya mungkin lebih berat. Baik, Ustaz. Istri 1/8. Sisa anak. Ini berarti 8, 1, 7. Kemudian sini untuk 4 bagian. 7 bagi 4, ada pecahan 4 dikali 8 sama dengan 3, 2, 4 plus 1, 4. Kemudian 14. Kemudian 7. Kenapa begini? 7, 7. Kemudian Februari wafat yang ini. Iya, Ustaz. Ya. Ketika dia wafat, dia punya anak istri? Belum menikah, Ustaz. Belum menikah. Berarti ahli warisnya adalah ibu, kemudian dua saudari perempuan. Dua saudari saya, si ibu kan ya. Ibu kan ada saudari dapat 1/2, karena dua saudari dapat 1/6. Kemudian dua saudari kandung dapat 2/3. Ini ada arat ini. Ya. Enam dibagi tiga, dua kali dua, empat. Ini arat menjadi 5. Satu per lima, empat per lima. Kemudian istri Pak Joko, ya berarti hartanya masing-masing ini ya, oke? Ya, pertama harta Pak Joko dulu diselesaikan. Jelas? Setelah selesai harta Pak Joko, kan anak Pak Joko dapat itu 14/32. Ya, Ustaz. 14/32 itu dibagikan ke ibunya lagi 1/5. 1/5, ya, Ustaz. Ya, saudarinya tadi selain 7 dapat lagi masing-masing 2/5, 2/5. 2/5, 2/5. Ya. Ketika istri Pak Joko wafat, ayah ibunya masih hidup? Sudah meninggal, Ustaz. Sudah meninggal. Berarti ahli warisnya cuma anak dua anak perempuan. Dua anak perempuan. Istri Pak Joko punya saudara-saudari yang masih hidup? Dua saudara laki-laki, paman-paman, paman-pamannya kami, Ustaz. Iya, dua saudara. Saya si ibu dengan ibu. Iya, kandung. Saudara kandung. Adiknya Ibu Joko. Iya. Ada saudari? Saudari, saudara-saudara, saudara. Saudara dua, saudari ada? Tidak ada, dua laki-laki saja, Ustaz. Ya, berarti ini jadi ansabah. Dia mengambil sisa. Dua anak perempuan, 2/3, ini sisa. Berarti 3, 2, 1 dibagi 2. Jelas, akhi? Jelas, Ustaz. Ya, ini ini foto aja kalau udah. Baik, Ustaz, saya foto dulu, Ustaz. Ya. Udah. Bentar, Ustaz. Ikhwan yang bertanya, siapkan kameranya di foto. Sudah, Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Allah yang barik fi. Nah, barakallahu wa jazakallahu khairan. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaannya dan semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua. Masih di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali untuk penanya berikutnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Makassar ya, Bu ya? Iya. Ayo, silakan. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Nah. Sekitar 3 bulan yang lalu, Ustaz, saya transfer ke sebuah yayasan. Nah, waktu itu saya tidak cek langsung ke rekening saya, Ustaz. Setelah kurang lebih 3 bulan kemudian baru saya cek, ternyata di rekening saya itu tidak berkurang sesuai yang saya transfer ke sana. Setelah saya tahu, saya konfirmasi ke yayasan tersebut sampai 3 kali, Ustaz. Tapi menurut mereka, uang yang saya transfer itu sudah masuk. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana statusnya ini uang yang masih ada di rekening saya tersebut? Ya. Tanyanya jelas, di mana ibu uang transfer dan si pihak yayasan menerima transfernya. Tetapi ternyata rekening tidak berkurang. Berarti permasalahannya kan ada di bank Anda kan ya? Ibu? Iya. Tinggallah tanyakan ke bank Anda, ini bagaimana, kemungkinan ada kesalahan di sistem dan seterusnya. Iya. Anda transfer pakai bank atau pakai ATM pakai mobile banking? Pakai ATM, Ustaz. Iya, pakai ATM. Datang ke banknya kembali, sampaikan. Iya, sudah juga saya sampaikan, Ustaz. Jawaban mereka? Laporannya itu di buku rekening bahwa tidak ada tanda transfer begitu. Terus? Karena anak saya yang ngurus, tetap cuma begitu saja. Saya tidak tanya kelanjutannya lagi. Cuma saya bingung dengan uang ini, bagaimana halal buat saya atau buat bagaimana? Sebentar. Anda datangi lagi ke CS-nya, customer service-nya. Tanyakan lagi, bisa enggak di dipotongin sekarang. Oh, kalau gitu Bu transfer sekali lagi. Umpamanya. Ya, tapi kan jangan nanti saya kena dua kali ya gitu. Jelaskan dari awal. Ya, kemungkinan ada kesalahan dari sistem ATM atau segala macam. Ya. Kalau mereka mengatakan demikian berarti transfer dua kali tentu tidak boleh. Yang pertama berarti kan belum selesai masalahnya. Kalau mereka mengatakan tidak bisa, ya, artinya Anda memberikan uang kepada mereka, tolong dipotong sebesar yang sudah diterima yayasan. Ya, mereka tidak mau, untuk mereka tentu sebesar uang yang itu Anda berikan kepada, Anda ambil dari rekening atau dari mana uang Anda, Anda berikan kepada fakir miskin. Oh ya Ustaz, nggak boleh tidak dipakai bangun masjid Ustaz, karena sekarang di tempat saya itu boleh bangun. Oh ya, jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543 dan untuk pertanyaan via chat WhatsApp di 0819896543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ibu Yuyun di Kolaka. Ibu Yuyun silakan. Iya, begini Ustaz, saya mau bertanya bagaimana, kan ada teman saya punya utang, terus sampai sekarang dia belum mengembalikan sisanya itu. Saya pikir dia kan baik, jadi saya bantu waktu ada kesulitan, saya ingin juga membantunya sesama teman. Tapi sudah naik mau 1 tahun Ustaz, dia tidak datang kembalikan. Ibu membantunya meminjamkan, ibu sampaikan ini pinjaman, atau ibu mengatakan ini tidak ibu katakan pinjaman, sehingga dia menganggap mungkin bukan pinjaman, hibah. Pinjaman Ustaz, itu hari kan sudah bertanya sama Ustaz, dia, saya menolong dia jangan anu riba, tapi Ustaz bilang ibu sama saja ke membantu teman, tapi ibu juga sama nanti terjerumus. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? Ibu harus lunasi. Jadi saya sudah lunasi menurut petunjuk Ustaz. Nah sekarang itu di belakang, karena pikirannya dia sudah lunas nih ke sana, jadi sama saya diabaikan. Nah, pertanyaan saya Ustaz, kan ada ini lemarinya, lemari jualan, sebentar saya juga mau menjual. Maksud saya, lemari jualannya di rumah ibu? Iya, saya ambil karena maksud saya sepancingan, siapa tahu dia datang mencari di mana ini lemari, tapi sampai saat ini dia lihat tidak hirungkan juga. Jadi sebentar, lemarinya ibu ambil dari rumah dia atau seperti apa? Emang asal dari rumah ibu? Di anu kan menjualnya di pinggir jalan Ustaz, jadi saya ambil supaya dia mencari. Jadi saya bawa untuk menjualku supaya dia cari Ustaz. Jadi bagaimana itu? Saya mupas ya, saya bilang. Sebetulnya tidak boleh ibu, tidak boleh ibu mengambil begitu saja barang dia. Kalau dia teriakin ibu maling, mungkin repot urusannya. Ya. Tapi masalahnya, tapi kadar Allah sudah terjadi, harusnya kedepannya, memang kita ingin menolong orang. Yeah. Tapi sedangkan kita juga butuh, kita tidak ingin nolong hibah saja. Maka kita minta lah, kita tulis, minta dia tulis ada catatan di minimal bermaterai 10.000 bahwa dia meminjam uang kepada Anda dan akan membayar pada tanggal sekian dan menyerahkan barang jaminan, mungkinkah lemari jualan atau apa, dan ditambahkan di sana klausulnya membuatkan surat kuasa kepada pemberi pinjaman bila pada waktunya terjadi prestasi dia tidak mampu mengembalikan. Kalau seperti itu aman. Tapi Ustaz, ini kan dia kasih saya BPKB. Dia bilang buat apa sih juga BPKB, kan tidak bisa pakai. Tapi Ustaz, dia itu lewat-lewat lihat itu lemari Ustaz. Lihat juga lemari, sama kan uang saya di situ ada 2 juta Ustaz. Jadi bagaimana kita ini? Kalau ada tokoh masyarakat di situ, atau kiai, atau Ustaz, atau ulama, atau orang yang diseganilah oleh dia, sebaiknya melalui dia. Karena kalau seperti ibu tadi itu, nanti resikonya besar, rusak hubungan baik dengan dia. Bahkan mungkin di sebagian daerah banyak yang berpikiran pendek dengan melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran. Iya. Ya. Jadi sekarang bagaimana harus tindakan saya, Ustaz? Karena barang kan sudah ada di sini, jadi bagaimana? Sampaikan aja ke dia, ini mohon maaf, saya sudah ambil barangnya. Kamu ikhlas enggak? Kalau enggak, kalau dia marah-marah, yaudah bawa aja lagi. Oh iya, kayaknya enggak marah-marah karena dia lihat terus, cuma tidak sesuai, Ustaz. Tidak sesuai dengan uang saya, begitu. Lebih murah. Iya. Jual dulu. Ya. Nanti ambil itu, kalau dia tidak marah, dia setuju, dia jual, masih ya. Kurang, nanti minta lagi. Oh begitu, Ustaz, iya. Ya, terima kasih banyak, Ustaz, penjelasannya. Iya, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ya. Seperti ini, kalau di negara kita tidak main hakim sendiri, mungkin mereka mengatakan keedahnya. Tapi kalau dalam syariat memang tidak boleh. Ini bagian dari ghasab. Ya, mungkin satu dan lain hal juga ketidakhadirannya perangkat hukum di negara kita dengan sampai ke akar bawah, sehingga banyak warga negara kita yang bertindak cepat sendiri tanpa harus mengangkatnya ke ranah hukum. Mungkin karena itu juga, wallahu alam. Hal-hal seperti ini kita sebagai muslim lebih baik kita dizolimi dia daripada kita menzoliminya dengan mengambil haknya dengan cara paksa tadi. Kecuali dia taruh di rumah kita, itu tidak ada masalah. Ya, Allahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair. Faedah tambahan dari Ustaz untuk ibu dan juga bagi yang lainnya, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Halo, Pak. Ahlan, assalamualaikum ya, Uma. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Sri di Tanjung Priok, Pak. Ibu Sri, silakan pertanyaannya. Gini, izin bertanya, Pak Ustadz. Saya kan punya hutang. Udah bertahun-tahun, waktu itu saya masih kerja. Nah, terus akhirnya saya bermaksud membayarnya karena sangat apa ya, apa sih, jadi pikiran saya gitu, Pak Ustadz. Nah, akhirnya nomor kontak saya cari sana sini, dapat nomor teman saya. Saya minta dari teman saya nomor rekeningnya orang yang saya utangin itu untuk saya bayar utangnya. Tapi orang itu nggak mau ngasih nomor rekeningnya tanpa izin orang tersebut. Nah, akhirnya dia kalau minta izin dia mah nggak mau dikasih. Jadi saya minta nomor rekeningnya aja, pokoknya nanti saya transfer aja biar utang saya lunas, kayak gitu. Ternyata orang itu sekretarisnya itu nggak mau ngasih tanpa izin teman saya yang utangin itu. Nah, lama-lama akhirnya dia yang sudah Bu Sri diminta untuk motok hasil apa kertas utang itu berapa, dia bos saya mau lihat. Nah, udah saya fotoin, terus dia bilang udah saya ikhlasin, nggak apa-apa, kasihan, nggak usah bayar. Nah, pertanyaan saya, kalau utang kita itu diikhlasin gitu, apakah nanti di akhirat saya ditagih apa enggak gitu? Saya takutnya di akhirat saya tagih karena saya belum bayar gitu. Tapi orang itu bilang ikhlas, gimana nih, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau dia sudah mengikhlaskan, dia berarti dia sudah memutihkan, berarti dia sudah menghibahkan. Ya, kalau umpamanya Bu Sri adalah bukan fakir miskin. Kalau Bu Sri umpamanya tidak mampu waktu itu membayar, mungkin dia anggap itu adalah sedekah. Kalau Bu Sri sebetulnya mampu tapi tidak ada uang tunai saja, ada aset-aset yang tinggi harganya bisa menutupi hutang. Ya, mungkin dia anggap hibah, tidak ada masalah. Dia mengatakan itu di akhirat tidak, ibu tidak dituntut dengan hutang tersebut. Ya, begitu juga diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada salah seorang sebelum kalian, kata Rasulullah, yang dia memberikan hutang kepada manusia, pinjaman, jual beli tidak tunai dan seterusnya. Dan dia selalu mewasiatkan kepada orang-orangnya dia kepada budaknya, sekarang mungkin bahasanya debt collector-nya, tapi debt collector yang berakhlak, subhanallah. Lihat perkataan pemilik hutang ini, pemilik piutang ini, dia mengatakan, bila engkau menemui mereka dalam keadaan sulit, fatajawaz'an, ya udah putihkan aja. Ya, ini debt collector tugasnya enak banget. Minta baik-baik, ada atau tidak, lagi enggak ada Pak, lagi pandemi Pak, usaha-usaha, yaudah utang ibu sudah diputihkan oleh bos kami, datang lagi ke lain, utang lagi susah, nanti aja bulan depan, yaudah utang lagi diputihkan oleh bos kami, itu tugas kolektornya, subhanallah, memutihkan utang-utang orang atas perintah bosnya. Ketika di hari kiamat, ketika dia wafat, dia dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah SAW, maka Allah mengatakan kepada dia, ketika dia heran mendapatkan posisi yang derajat yang luar biasa, dia kaget dari mana dia mendapatkan ini padahal amal solehnya tidak banyak. Ya, kata Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Nahnu ahaqqu bitajawuzi min." Sebagaimana dia memutihkan hutang orang-orang, kita lebih, kami lebih berhak memutihkan dosa-dosanya. Ya, karena itu mendapat manfaat bagi dia. Karena dia dapat manfaat dari hal tersebut, berarti si yang berhutang tidak ada lagi beban. Ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Sri, barakallahu fiik. Baik, masih kita berikan kesempatan berikutnya di telepon ya, di 021-823-6543. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Rini dari Jakarta. Ibu Rini, silakan Ibu. Iya, mau tanya Ustaz, gini, kalau misalnya suami itu sedang bikin ini, apa, klaster jual beli rumah gitu Ustaz, untuk kalau supaya kontrak jual belinya itu halal, itu apa yang harus ini ya Ustaz, supaya halal gitu, karena kan kalau misalnya kita kasih angsuran juga kepada si pembeli tanpa bunga, kemudian jaminan kita tuh apa jadinya yang bisa kita tete itu Ustaz? Ya, itu aja. Ya Allah barik fiik Ibu. Jaminan yang bisa kita pakai banyak, kalau dia bisa memberikan jaminan lain lebih bagus, satu yang tentunya seharga atau lebih daripada unit rumah yang kita jual dengan tidak tunai tadi. Jaminan selanjutnya, kita bisa minta dia mendatangkan garantor orang ya, atau lembaga yang bisa membayarkan hutangnya ya. Dan kalau dia berbentuk pribadi individu, orang tersebut dikenal baik dan punya harta banyak sehingga membayarkan hutang-hutang orang-orang yang tidak mampu, kemudian dia menagih kepada orang tersebut kapan dia mampu. Ya, kalau rumah itu dijadikan jaminan juga boleh, tapi yang Anda pegang hanyalah surat-suratnya saja, dia boleh menempatinya. Artinya kalau Anda, suami Anda menjual ke dia, balik nama tidak ada ya sebelum, atau dibalik namakan dulu boleh, tapi sertifikatnya, surat balik namanya dipegang dahulu oleh suami Anda dengan akad sebagai jaminan, dibuatkan lagi statusnya sebagai jaminan, dia menempatin boleh karena rumah milik dia, cuman statusnya dijaminkan. Bila qadarullah tiga kali dia tidak membayar, terlambat, dan tidak ada uzur kecuali ada uzur. Kalau ada uzur, Allah mengatakan fanaziratun ila maisar, kata Allah, berikan sampai dia mampu. Ya, tidak ada uzur. Maka dalam hal ini bisa Anda jual rumah tadi kan, karena statusnya dijaminkan, bisa dijual ke pihak ketiga dengan tunai, dan suami Anda berhak mengambil hak sisa yang belum terbayar, dibuatkan itu dalam akad jaminan tadi. Ya, bila ada sisa dari hak suami Anda, dia berikanlah kepada si pembeli. Faham Ibu? Khusus toy. Itu saja Ustaz ya. Baik. Demikian ibu yang bertanya, barakallahu fiik, sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan contoh jaminan yang bisa di diusulkan yang disarankan ya. Kita berikan kesempatan yang berikutnya masih di 0218236543. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Iya, halo, silakan Bapak atau Ibu. Halo, halo. Iya, halo, silakan. Dengan siapa di mana? Saya di Endi Arto. Di mana Pak Endi Arto? Ini waris. Halo. Ini masalah waris. Iya, Pak. Boleh, Pak. Langsung saja via monitor ya, Pak. Diketikkan dulu volume suara TV atau radionya. Halo. Mau nanya. Nah, silakan, Pak. Halo. Silakan, Pak. Silakan. Mungkin saya usia sudah 78. Iya. Saya punya istri satu, anak tiga. Iya. Saya jual rumah belum laku. Maksud saya akan meninggalkan wasiat. Iya. Nanti kalau saya sudah meninggal, rumah dijual, saya minta 1/5 bagian untuk diwariskan, dihadiahkan kepada saudara saya dan saudara istri saya. Boleh enggak? Bapak punya anak laki-laki atau tidak? Anak laki-laki satu, perempuan dua. Ah, boleh Bapak berwasiat kepada saudara Bapak dan kepada saudara ipar Bapak, boleh. Ada 4. 1/5 dari keseluruhan harta Bapak masih boleh. Atau 1/5 dari rumah tadi boleh. Boleh ya, Pak? Gimana, Pak? Boleh, Bapak, boleh. Jadi saya pikir bagi 5. Jadi 20% saya zakatkan kepada saudara saya dan saudara istri saya. Itu namanya wasiat, bukan zakat. Boleh. Boleh. Oh iya. Cukup, Pak? Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi 1/5-nya kira-kira 20%. Iya, Pak. Iya. Sudah terjawab alhamdulillah dan diperbolehkan. Jazakallahu khair atas pertanyaannya, Pak ya. Barakallahu fiik. Baik, satu pertanyaan kembali sebelum kami akan dari pesan singkat di 0218236543. Assalamualaikum. Iya, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Faisal di Cakung. Baik, Umu Faisal, mohon maaf, diketikkan dulu volume suara TV atau radionya. Supaya tidak feedback. Baik, cukup monitor via telepon, silakan, Ibu. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya Umu Faisal dari Cakung. Saya mau nanya ini, Ustaz, kemarin suami saya 2 bulan yang lalu meninggal. Terus punya anak laki-laki 3. Siapa nama suami ibu? Pak Siyadi. Pak Siyadi. Siyadi wafat. Yang saya tanya tanggal berapa, bulan apa? Bulan. Oh, kemarin tanggal 5 September, Ustaz. 5 September 2021. Istrinya masih ada satu istri, 3 anak laki-laki semua. 3 anak laki. Ayah ibunya masih ada? Ayah ibu suami masih tinggal ibu. Ibu ada. Ya, ini pembagian warisnya. Ibu bisa lihat di televisi. Iya. Ya. Ustaz, saya insyaallah itu paham ya. Paham. Yang saya tanyakan ini, Ustaz, uang pesangon itu loh. Uang pesangon dari kantor. Kemarin kan saya dapat uang pesangon dari kantor. Uang suami atau uang Anda? Iya, uang suami saya. Pesangon suami. Iya, itu kan anak-anak udah baru, anak saya kan yang laki-laki baru nikah kemarin, sempat suami saya sempat nikahin anak baru seminggu terus meninggal. Suami saya anaknya 3, yang satu pertama umur 25, yang kedua masih kuliah semester 7, yang ketiga masih umur 13, masih SMP di pondok pesantren. Katakanlah terputus. Pesannya pesangon ya? Iya. Ya, pesangon juga dibagi waris. Nah, istri dapat sebagai bagiannya 1/8, ibu dapat bagiannya 1/6, sisanya untuk 3 anak laki-laki dibagi rata. Baik, demikian ibu, ibu yang bertanya, semoga ayah menjadi jawaban dari pertanyaannya ibu sampaikan. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, terkait dengan hutang, saya memiliki hutang dengan orang dan dia sudah wafat, Ustaz. Saya bermaksud untuk mensedekahkan nilai hutang tersebut ke fakir miskin atau ke masjid. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Pertama, ketika dia wafat, itu adalah hak ahli waris. Anda bila tahu ahli warisnya, berikan kepada mereka. Ya. Bila Anda sudah berusaha maksimal mencarinya, baru boleh untuk kemaslahatan kaum muslimin tadi, yang itu sebetulnya masuk ke dalam Baitul Mal tadi. Kalau ada Baitul Mal di negara kita, tentu ke Baitul Mal. Ya. Kalau tidak ada, berikanlah kepada para fakir miskin atau kemaslahatan umum, sedekahkan, kemudian niatkan kapan nanti Anda bertemu dengan ahli warisnya, maka Anda akan berikan ke dia 2 penawaran, bahwa itu sudah saya sedekahkan, kalau kamu mau atas nama kamu, kalau mau kamu itu hak kamu, kalau kamu keberatan maka saya bayar lagi ke kamu, yang itu sedekah menjadi milik saya, sebagaimana asal dari Ibn Mas'ud tentang hal ini. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, semoga mendapatkan pencerahan dari jawaban tersebut. Barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Hendri, Ustaz, di Kota Bogor. Beliau bertanya tentang harta waris di ranah Minang, secara khusus yang disebut pusako tinggi, di mana harga kaum datuk atau kaum famili yang mana harta pusaka tinggi tersebut jadi ahli warisnya keponakan, baik yang laki-laki maupun yang wanita. Terutama untuk wanita, Ustaz, apakah hukumnya terutama secara syariat? Untuk wanita, memang untuk wanita. Nah, apakah hukumnya secara syariat? Bagaimana hukumnya secara syariat, Ustaz? Dan kedua, sistem pagan gadai yang selama ini terjadi, Ustaz, di ranah Minang menurut syariat. Demikian. Yang pertama, itu jelas bertentangan dengan kitab Allah. Kenapa kita tidak mengatakan sunnah Rasulullah? Karena kita katakan dari pelajaran waris pertama, semuanya sudah ada dalam kitab Allah. Maka yang mereka lawan adalah Al-Quranul Karim, dilawan dengan adat kebiasaan. Ya. Lalu kemudian timbul pertanyaan, ini Ustaz kan sudah berturun-temurun, tidak tahu siapa pemiliknya lagi. Kalau kita bagikan ke atas mungkin sudah tidak mungkin untuk ditelusuri. Kalau tidak ada, sekarang dia di tangan siapa berada? Tangan perempuan biasanya. Ibu andakah? Saudari andakah? Atau istri andakah? Atau nenek anda? Nah. Ketika perempuan-perempuan pemegang pusaka tinggi ini, mereka ingin bertobat kepada Allah, ya sudah. Itu harta mereka, panggil semua yang diperkirakan adalah mustahiknya, para ahli warisnya, mereka sepakati apakah ingin dibagi kepada mereka. Kalau mereka butuh tentu ingin, kalau mereka berkecukupan mungkin diwakafkan atau diberikan kepada para fakir miskin. Masyaallah. Ya, yang jelas di tangan dia, dia berhak, yang haknya dia tentu bisa dia ambil. Cuman masalahnya dia kan melalui jalur perempuan. Jalur perempuan, cucu dari anak perempuan tidak dapat. Dia sebagai Zawil Arham. Ya. Maka yang bisa dilakukan hanya tadi, diberikan kepada ahli warisan laki-laki, kalau mereka redha, dan dia pun mengambil haknya dia sebagai perempuan 1/2. Wallahu'alam. Dan terkait dengan pagan gadai saat yang selama ini terjadi. Pagan gadai, ya, gadai baik di Sumatera Barat maupun daerah manapun di Indonesia, bahkan di daerah kaum muslimin lain pun seperti itu, memang terjadi. Dia pinjamkan sejumlah uang, dia minta aset produktif dari si peminjam. Selama uang belum dibayar, aset produktif itu masih dikuasainya, dan manfaat dari aset produktif tadi milik pemberi pinjaman. Berarti ketika dia kembalikan penuh pinjaman, bukan dia hanya mengembalikan pinjaman, pinjaman ditambah dengan hasil produktif selama dipegangnya. Kalau diserahkannya sawah, ya kalau di daerah, kalau di kota mungkin rumah, kontrakannya diambilnya. Kalau sawah, sawahnya semuanya diambilnya tanpa membayarkan sewa sawah tadi kepada pemberi kepada peminjam. Maka dengan demikian dia menerima pinjamannya berlebih. Dia pinjamkan umpamanya 10 juta, nanti memang dikembalikan 10 juta, tapi selama 1 tahun umpamanya dipinjam, itu sawah dipakai oleh pemberi pinjaman tanpa dia bayar hak pemilik tanah tersebut. Andai sewa tanah tadi adalah 5 juta, berarti peminjam mengembalikan 15 juta. 5 juta tadi dalam bentuk sewa sawah tadi, dan ini murni riba. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas jawabannya, penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya di Bogor. Alhamdulillah sudah terjawab ya, barakallahu fik. Kemudian kami akan kembali pertanyaan via pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Terkait dengan hukum waris, Ustaz, Bapak saya sudah meninggal, Bapak Haji Toha Hasan, dan ibu saya masih ada. Jadi istri dari Pak Toha yang memiliki 4 anak, 1 perempuan dan 3 laki-laki, Ustaz. Kedua orang tua Bapak Toha sudah wafat semua. Bentar, istri. Nah. Terus. Kemudian 4 anak laki-laki, 1 perempuan dan 3 4 anak perempuan, maaf, 4 anak yang terdiri dari 1 perempuan dan 3 anak laki-laki. Bapak Toha punya kakak 1 perempuan. Sebentar, anak perempuan 1. Iya. Anak laki-laki 3. Saudari perempuan satu. Satu, enam. Pertanyaannya apa? Bagaimana kak pembagian warisan? Ya, saudari perempuan tidak dapat, terhalang karena ada anak laki-laki. Ya, kak pembagiannya hanya ini yang dapat. Istri 1/8, anak laki-laki perempuan mengambil sisa. Sisanya adalah 3 × 2 = 6 tambah 1 = 7. Berarti di sini 8, 1, sisa 7. 7 dibagi 7 pas, berarti rata dibagi 8. Untuk istri adalah 1/8. Untuk anak laki-laki 2/8, 2/8. Anak perempuan adalah 1/8. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas demikian yang bertanya, barakallahu fik, bisa dilihat dan difoto ya. Alhamdulillah. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Dirja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf di luar tema, terkait dengan penyaluran harta hasil korupsi dan juga riba, Ustaz, kemana yang terbaik untuk kita salurkan? Jazakallahu khair. Wallahu'alam. Kalau Anda ketika bertobat kepada Allah atas korupsi tadi, ya, kalau dikembalikan kepada pihak yang Anda korupsi, bila pihak Anda korupsi adalah perusahaan, Anda kembalikan kepada perusahaan, dimasukkan ke rekening perusahaan, mungkin bagian-bagian keuangannya tidak mau, ya, kalau bisa Anda sampaikan ke ownernya, bagus, ya. Kalau Anda tahu rumahnya, Anda taruh di apa, amplop, Anda taruh ke depan pintunya, saya kira tidak ada orang nolak uang. Tulis di sana, ini dari pegawai yang terlanjur berbuat khilaf. Itu aja cukup. Ini hak Bapak. Ya. Tapi kalau umpamanya dengan pihak pemerintahan Anda kembalikan, biasanya Anda mungkin akan menjadi masalah, akan dipermasalahkan, dijerat hukum segala macam, ya. Tentu Anda, saya yakin, tidak mau mengembalikan ke negara. Kalau saya kembalikan ke bagian keuangan bendahara di instansi saya, Ustaz, itu bukan hak dia. Hmm. Bukan hak dia. Belum tentu juga, dan dia pun tidak berani memasukkannya ke dalam uang pendapatannya seperti itu. Maka dalam hal ini sebetulnya negara kalau membuat rekening khusus, ya, menerima dana-dana dari masyarakat secara umum di Kementerian Keuangan umpamanya, ya, ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang seperti ini yang terlanjur berbuat khilaf, kemudian sekarang dia bertobat kepada Allah, ya, dan dia pun tidak mau kalau melakukan seperti tadi, kalau terus terang dia mengatakan ke atasannya, ya, kemudian dipermasalahkan secara hukum, namanya sudah diburuk, kemudian harus ke penjara padahal dia ingin bertobat. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini, wallah ta'ala a'lam, berikan uangnya kepada fakir miskin atau kemaslahatan umum. Ya, karena itu juga bagian tanggung jawab dari negara. Nah, Ustaz. Sama halnya dengan riba, Ustaz, ya. Iya. Demikian pertanyaan yang bertanya, hadir jai, barakallahu fik. Dan yang satu pertanyaan terakhir sebelum dari telepon, masih terkait dengan hukum waris. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz, suami saya meninggal dan ahli warisnya yang pertama seorang istri. Tapi pertanyaan terkait dengan perhitungan warisannya, ya. Yang pertama, beliau meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan. Kedua orang tuanya sudah wafat semua. Suami meninggal memiliki dua adik laki-laki dan dua adik perempuan, Ustaz. Mohon pencerahannya. Ya. Istri mendapat 1/8 karena ada anak. Anak perempuan satu orang mendapat 1/5. Ini mereka menjadi asabah. Asabah bil ghair. 8 dengan 2 bisa 8. 1 8 bagi 2 4 kali 1 4. Sisa 3. 3 saudara laki-laki kali 2 kali 2 4 tambah 2 6. 3 bagi 6 ada pecahan 6 dikali 8. Sama dengan 4 8. 6 dikali 1, 6. 6 dikali 4, 24. Yang ini saudara laki-laki masing-masing 3 kali 2, 6. 6. Yang saudari perempuan masing-masing 3, 3. Silakan Ibu, bisa difoto perhitungan yang telah ditulis oleh Ustaz. Dan ini menjadi pembagian warisan yang ditanyakan, ya. Baik, alhamdulillah telah selesai. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi ibu yang bertanya, barakallahu fik. Kami berikan satu pertanyaan via telepon, satu kesempatan bagi Anda yang bertanya via telepon di 021 823 6543. Baik, kita sapa pertanyaan berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Edin Abdullah di Bekasi. Abdullah, silakan, Pak. Iya, Pak Ustaz. Afwan, Pak Ustaz. Semoga Allah SWT selalu menjaga Pak Ustadz dan tim dalam kebaikan. Jadi mengenai waris, Pak Ustadz. Yeah. Jadi abang saya, kami berlima, Pak Ustadz, sekandung. Itu yang pertama sudah meninggal. Kemudian yang ketiga juga sudah meninggal. Yang saya tanyakan untuk yang abang saya yang ketiga ini, itu kena stroke di pada tahun 2017. Kemudian di tahun 2019 dapat pesangon dari kantornya. Kemudian oleh istrinya itu dibelikan rumah, Pak Ustadz. Abang saya ini tidak punya anak. Dia waktu itu abang Anda itu masih hidup. Masih hidup, Pak Ustadz, tapi stroke-nya masih stroke dan semakin parah. tidak bisa bicara dan lumpuh sebelah. Kemudian 2019 istrinya membelikan rumah pesangon tadi atas perintah suaminya atau apa? Suaminya tidak tahu apa-apa lagi, Pak Ustaz. Tapi jadi, sudah seperti balita lagi lah, katakan gitu, Pak Ustaz. Oh. Sudah, kalau ada orang datang dia enggak kenal lagi sama Anda umpamanya? Masih ingat. Akalnya masih ada. Akalnya masih ada, betul. Kalau akalnya masih ada, ya enggak mungkinlah dia istrinya melakukan demikian, karena itu harta suami bukan harta istri. Istri harus izin dulu kepada suami. Iya, jadi selama sakit abang saya ini, istrinya yang mengambil alih semua keuangannya, jadi ditutup semua rekening di bank atas nama suaminya atau sama abang saya itu, kemudian dibalik nama dipindahkan ke rekening dia, ke rekening istrinya. Iya. Untuk berobat, untuk segala sesuatu. Sebentar. Dan abang Anda itu tahu kan? Tahu. Saya juga awam mengenai masalah penyakit ini. Saya juga tidak mengerti apa cara berpikir abang saya ini, masih tahu ingat atau tidak. Tapi dalam arti kalau saya datang di awal-awal 2017 itu masih ingat, Ustaz. Maksudnya masih bisa ada respon gitu, Ustaz. Tapi lama kelamaan 2019 semakin parah, sehingga tidak respon masih ada, maksudnya, tapi tidak kami sekeluarga kurang mengerti juga bagaimana kondisinya, Pak. Ya, pertanyaannya apa sih? Ya, jadi gini, pertanyaannya Juni 2019 dia dapat pesangon, kemudian dibelikan rumah oleh dananya itu diberikan rumah, kemudian nama sertifikat itu juga di atas namakan atas nama istrinya, kemudian sama istrinya ini dibuatlah surat keterangan, Pak Ustaz, bahwa surat keterangan judulnya di atasnya surat keterangan bahwa rumah tersebut sudah diberikan kepada istrinya, kemudian ditandatangani oleh abang saya ini. Tanda tangannya juga ya stroke lah, Pak Ustaz mungkin bisa mengerti juga, mohon maaf. Disaksikan oleh penjual rumah tersebut, katanya. Disaksikan, saksinya itu penjual rumah tersebut. Surat keterangan selembar kertas menyebutkan bahwa rumah ini saya berikan kepada istri saya, ditandatangani di atas materai aja, kemudian disaksikan oleh penjual rumah, tapi tidak tercantum tanda tangan penjual tersebut. Menurut istrinya disaksikan oleh penjual rumah. Nah, kemudian abang saya wafat 2020 bulan Mei. 2019 abang saya menempati rumah tersebut, Pak Ustaz, di Bojongkulur dekat Masjid Mu'ad, Mu'ad bin Jabal. Kemudian ditempati langsung 2019 itu September. Inti pertanyaannya, Pak, mohon maaf biar bisa ya, dipersingkat. Pertanyaannya, kemudian wafat abang saya ini di Juni 2020 dan istrinya tidak kata istrinya ini ada surat keterangan, jadi hak rumah ini udah hak istrinya. Sampai sekarang kendaraan juga ada, kemudian rekening tabungan yang lain juga masih ada, piutangnya juga masih ada, Pak Ustadz. Tapi kami sampai sekarang adik-adiknya dan abangnya tidak mendapat apapun. Apakah itu benar, Pak Ustadz? Itu aja, Pak Ustadz. Masalah benar dan tidak, tentu tidak jawabannya ke saya. Untuk misalnya kalau merasa dirugikan, mengadukan ke pengadilan agama, ya. Cuman kalau tidak ingin disebut, bila pihak istri melakukan kezaliman kepada ahli waris yang lain, tentu kalau di dunia Anda tidak terima, di akhirat pasti terima. Menurut saya begitu saja, wallahu a'lam. Demikian penjelasan dan jawaban dari Ustaz ya, sebagai sebuah isyarat yang sudah cukup insyaallah bisa difahami, dan semoga Allah memudahkan urusan keluarga yang antum hadapi, dan mungkin bisa diikuti tadi langkah-langkah yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan penyelesaian dan solusi yang diberikan. Demikian akhi, nam jazakallahu khairan barakallahu fik, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam. Ustaz silakan. Ya. Khawani wa khawati fillah. Syariat kita sudah cukup jelas dan lengkap dan sangat adil karena berasal dari Allah Azza wa Jalla. Terutama syariat pembagian harta waris ini semuanya dari kitab Allah Azza wa Jalla, dan Allah mensifati dirinya dengan maha adil, maha bijaksana, dan maha mengetahui. Ini, maka tinggal kita mempelajari dengan baik syariat ini dan melakukannya dalam kehidupan kita. Selain kita belajar, juga ajarkan kepada anak-anak, istri atau suami atau orang yang terdekat dengan kita, agar ketika ada yang terjadi salah satu di antara suami atau istri wafat, ya, mereka tahu bagaimana membagi harta sesuai dengan apa yang Allah putuskan, tentukan, tidak menyebabkan mereka ribut di dunia dan di akhirat. Maka kebahagiaan adalah mengikuti dan pelajari syariat Allah. Wallahu wali taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa sallam.